rambat tanah sejadi-jadinya, dipijak orang tanda tak guna. Jika bunga tu mewangi restu, sentiklah segera dengan rasa mesra. Jangan tunggu hingga bunga melayu, nanti disunting si orang lalu. Kecewa kalbu penuh cemburu. Insan yang tiada merasa betapa nikmat harumnya, tiada menghiraukan bunga. Jaga bunga sepenuh hati dari